قيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يدعو أن يجعله الله ذكارا شكارا، وأوصى معاذا أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالوسيلة السابقة التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. والوسيلة التي سندرسها ونقرأها ونتذاكرها في هذه الليلة هي نوع من أنواع الشكر، ووسيلة معينة على الشكر، ووسيلة من وسائل السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا يقول السعدي رحمه الله في الوسيلة السابعة قال ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه البخاري ومسلم. هكذا قال الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala memulai pelajarannya dan kajiannya dengan bersyukur kepada Allah, memujinya, serta bersolawat kepada Nabi SAW, para sahabatnya atau keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, maka beliau menyebutkan telah berlalu di pertemuan sebelumnya wasilah yang keenam dari wasilah yang mengantarkan kepada kehidupan bahagia, yaitu mencerita subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini merupakan bentuk dari bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil tentang keutamaan syukur dan anjuran untuk bersyukur. Di antaranya yang beliau sebutkan, untuk mempersingkat waktu kita hanya menerjemahkan sebagian dan ini yang beliau minta, yaitu firman Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmatku atas kalian. Demikian pula di antaranya disebutkan di dalam hadis afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku ingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Dan sebagaimana tadi kita singgung, beliau menyebutkan beberapa dalil yang lainnya. Maka wasilah yang berikutnya yang akan kita bahas, yaitu wasilah yang ketujuh, ini adalah wasilah yang akan membantu dan mendorong seseorang untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membaca dari perkataan penulis Syekh As'adi rahimahullah. Kata beliau wa min anfa'il asbab aw min anfa'il asya fi hadzal mawdhi', dan seterusnya, dan termasuk perkara yang paling bermanfaat dalam kesempatan ini adalah mempraktikkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, yaitu ketika beliau bersabda lihatlah kepada apa yang ada di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang di atas kalian, karena itu lebih mendorong untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah. Qala As-Sa'di rahimahullah. Berkata As-Sa'di rahimahullah, ka'annahu su'ila kaifa namtathilu hadzal hadits. Seakan-akan beliau ditanya, bagaimana kita mempraktekkan atau mengamalkan hadis ini? Wa kaifa yakunu hadzal hadits sababan min asbabis sa'adah? Dan bagaimana hadis ini bisa menjadi sebab dari sebab-sebab kebahagiaan? Yujibu as-Sa'diyyu biqawlihi. Maka As-Sa'di rahimahullah menjawab dengan perkataannya, fa innal 'abda, maka sesungguhnya seorang hamba, idza nasaba baina 'ainaihi, apabila dihadapkan di kedua matanya, hadzal malhadzal jamil, pemandangan yang indah ini, ra'ahu yafuqu jam'an katsiran min al-khalqi fil 'afiyati wa tawabi'iha, dia akan melihat dirinya berada di atas kebanyakan dari manusia dalam hal keselamatan dan hal-hal yang menyertainya, wa fil rizqi wa tawabi'ihi, dalam hal rizki dan yang dan hal-hal yang menyertainya. Fa idza tabbaqa hadzal maslaka wal manhaja fi hayatihi, dan apabila seseorang menerapkan hal ini di dalam kehidupannya, nahnu naqulu hadza laysa as-sa'di, ini ucapan kami bukan ucapan As-Sa'di. Idza tabbaqa al-'abdu hadzal manhaja wa hadzal maslaka fi hayatihi fama hiya ath-thamaratu wan natijah, apabila seorang hamba menerapkan dan mempraktekkan metode ini dan manhaj ini di dalam kehidupannya, maka apa hasil yang akan dia peroleh? Al-jawab 'inda As-Sa'di, maka jawabannya dikatakan oleh beliau As-Sa'di, qala fayazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu, beliau mengatakan maka akan hilang kegelisahan, kesedihan dan kecemasannya, wa yazdadu sururuhu wa igtibatuhu bi ni'amillahi allati faqa fiha ghayrahu, dan semakin bertambah kegembiraan dan kebahagiaan dengan kenikmatan Allah yang dia berada di atas orang lain yang keadaannya di bawah dia, mimman huwa dunahu, itu yang keadaannya di bawah dia. Qala As-Sa'di, berkata As-Sa'di, muakkidan, untuk lebih menguatkan lagi, ala anna al-'abda, untuk bahwasanya seorang hamba, yanbaghi lahu an yutila wa yamudda wa yastamirra fi at-ta'ammuli wa at-tafakkuri fi hadha al-manhaji wal maslak, agar seseorang untuk terus-menerus memperhatikan dan merenungi metode ini di dalam kehidupannya. Qal, maka beliau mengatakan, wa kullama tala ta'ammulu al-'abdi bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati ad-diniyyati wad dunyawiyyah, dan semakin seorang hamba merenungi nikmat-nikmat Allah yang zahir dan batin, nikmat dunia, nikmat agama dan dunia, mal fa'idah, mal thamarah, apa faedahnya atau buahnya? Al-jawab, maka jawabannya, qala As-Sa'di, berkata As-Sa'di, ra'a rabbahu qad a'tahu khairan kathiran wa dafa'a anhu shururan mutaaddidah, dia akan melihat bahwa Rabbnya telah memberikan untuknya kebaikan yang banyak dan menghindarkan dirinya dari berbagai macam kejelekan. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, wa la shakka anna hadha yadfa'u al-humuma wal-ghumuma wa yujibu al-faraha was-surura, dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan menghilangkan kesedihan dan kegundahan dan akan mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Hadhihi khulasatu, maka ini adalah ringkasannya, al-wasilah, dari wasilah, as-sabi'ah, yang ketujuh, annahu, yaitu anna hadzal maslak, bahwasanya metode ini, al-warida fil hadits, yang datang di dalam hadis, yadfa'ul humuma wal ghumum, akan menghilangkan kesedihan dan kegundahan, wa yujibul faraha was-surur, dan akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Indana thalathatu as'ilah, maka kita di sini ada tiga pertanyaan. As-su'alul awwal, pertanyaan pertama, al-jami' alayhi an yuhawil al-kitabah, diharapkan dari semua untuk berusaha menulis. Wa insyaallah qalilan wa naktub wa nuhassilu ilman, dan sedikit demi sedikit insyaallah kita akan mendapatkan dan menghasilkan ilmu. Wa ana sa'uhawil an atakallama mahlan wa an ukarrir, dan kita akan berusaha untuk berbicara dan menyampaikan pelan-pelan dan akan mengulang-ulangi. Ista'in billah wa la tahjiz, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Qablahu ihris ala ma yanfa'u, dan sebelumnya bersemangatlah engkau pada perkara yang bermanfaat. As-su'alul awwal, ma hiya al-wasilatu as-sabi'ah, pertanyaan pertama, apa wasilah yang ketujuh? Al-jawab, maka jawabannya, an-nadharu fi umuri dunya, melihat dalam perkara dunia, wat-tafakkuru fi umuri dunya fi ahwali man hum aqallu halan minna, dan memikirkan dalam perkara dunia orang-orang yang keadaannya lebih sedikit dibandingkan kita. An-nadhar wat-ta'ammul wat-tafakkur fi hali man hum aqallu halan minna, melihat, memperhatikan dan merenungi orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Fi umuri dunia, dalam perkara dunia. Imtithalan, untuk mewujudkan لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qail, yang mana beliau bersabda, انظروا إلى من هو أسفل منكم, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Al-maqsud huna fi umuri dunya, yang dimaksud di sini adalah dalam perkara dunia. Kama sayati ma'ana, sebagaimana yang akan datang bersama kita. Mal illah, apa sebabnya? Wa mal faidah, dan apa faedahnya? Min imtithali hadzal amr, dari mempraktikkan dari perintah ini. Hadza su'alu tsani, ini adalah pertanyaan kedua. As-su'alu tsani, pertanyaan kedua, mal faidatu, apa faedah? Wal manfa'atu, dan manfaat. Wal hikmatu, dan hikmah. Wal illatu, dan sebab. Limtithali allati nuhassiluha min imtithali hadzal amri al-'azim, dari seorang ataupun apa yang akan diperoleh dari seorang yang mempraktikkan hadis ini. Al-jawab, maka jawabannya, inna imtithal hadzal amri al-'azim, sesungguhnya mewujudkan perintah yang agung ini, yaj'alul 'abda, akan menjadikan seorang hamba, la yahtaqiru, tidak meremehkan, wa la yastasghiru, tidak menganggap kecil, ni'amallahi 'alaihi, kenikmatan-kenikmatan Allah atas dirinya, wa taj'aluhu, dan menjadikan seorang hamba, yara ni'amallahi al-kathira, melihat bahwa nikmat Allah sangatlah banyak, wa tafdhilallahi lahu ala katsirin min khalqihi, dan dia melihat Allah mengutamakan dia atas banyak dari kalangan makhluknya. Famadha yahsul lahu, maka apa yang akan dia peroleh? Yazdadu sururuhu, akan bertambah kebahagiaannya, wa tazulu humumuhu, dan akan hilang kesedihannya, wa sayati tafsilu dhalik, dan akan datang perinciannya, biiznillah, biiznillah. As-su'alu tsalith, pertanyaan ketiga, ma huwa halul 'abdi, apa keadaan seorang hamba, idza lam yamtathil hadzal amri al-'azim, apabila tidak mempraktikkan perintah yang agung ini. Idza lam yamtathil hadzal amra al-'azim, beliau mengulangi, ini mengoreksi. Al-jawab, maka jawabannya, taj'aluhu, akan menjadikan seorang hamba, yahtaqiru ni'amallahi 'alaihi, menjadikan dia meremehkan nikmat Allah atas dirinya. Mat thamaratu wan natijah, apa hasil dan buahnya? Yahsulu khalalun fi dinihi, akan ada kekurangan di dalam agamanya. Wadhiqun fi sadrihi, rasa sempit di dalam dadanya. Wa alamun fi qalbihi, rasa sakit di dalam hatinya. Wa dajarun wa hammun wa gham, dia akan merasa bosan, akan merasa sedih dan cemas. Wala yajidu as-sa'adata wal qana'ata war-ridha bima qasama Allahu lahu, dan dia tidak akan memiliki rasa qana'ah, rasa ridha dan pasrah serta menerima dari apa yang Allah bagi terhadap hambanya. As-su'alu rabi', Pertanyaan keempat. Hal hadzal amr? Apakah perkara ini? Al-waridu fil hadis. Yang datang di dalam hadis. Ammun fi kulli syai' am khassun? Apakah ini umum dalam segala sesuatu ataukah sifatnya khusus? Al-jawab. Maka jawabannya. Hadzal amru khassun bin nazari ila ahwalin nasi fi umuri dunya. Bahwasanya perkara ini khusus dalam hal melihat keadaan manusia dalam perkara dunia. Al-maqsud. Maksudnya. Hal nanzuru ila ahwali man hum aqallu halan minna fi umuri dunya wa fi umuri din am fi umuri dunya faqat? Apakah seseorang melihat kepada orang yang di bawahnya dalam perkara dunia dan agama ataukah hanya dalam perkara dunia saja? Al-jawab. Maka jawabannya khasun bi umuri dunia. Ini khusus dalam perkara dunia. Amma umuri din. Adapun perkara akhirat atau agama. Fal wajibu. Maka yang wajib. Wal matlubu. Dan yang dituntut. Min al-'abdi an yanzura ila hali man huwa a'la minhu. Dari seorang hamba agar melihat kepada orang yang berada di atasnya. Wa yadullu 'ala dzalika. Dan yang menunjukkan atas hal ini. Ar-riwayatul ukhra. Riwayat yang lainnya. Allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal khalq, laysa al khuluq al khalq. Apabila seseorang melihat kepada orang yang dirinya Allah lebihkan atas dia dalam perkara idza nadhara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal khalq, dalam perkara harta dan penciptaan. فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ. Maka hendaknya dia melihat kepada orang yang di bawahnya, yang dia Allah lebihkan atas dirinya. وَهَذَا. Dan ini. يَدُلُّ. Ditunjukkan. عَلَى أَنَّ النَّظَرَ. Menunjukkan bahwasanya melihat ini. لا يكون إلى من هو أقل حالا منا في أمور العلم والعبادة والأخلاق. Agar tidak melihat kepada orang yang di bawah kita dalam hal ilmu dan akhlak. ففي هذا الباب. Maka dalam bab ini. ننظر إلى من هو أعلى حالا منا. Maka kita melihat kepada orang yang lebih berilmu dan lebih tinggi dari kita. لنقتدي به. Agar kita bisa mencontohnya. ولنزداد خيرا. Agar kita bisa semakin menambah kebaikan. Amma fi umuri dunya. Adapun dalam perkara dunia. Fananzuru ila man huwa aqallu halan minna. Kita melihat kepada orang yang keadaannya lebih sedikit dari kita. Lina'rifa qadra ni'matillahi alaina. Agar kita bisa melihat kadar kenikmatan Allah atas kita. Qala al-hafidhul iraqi waliyuddin al-iraqi rahimahullah. Berkata al-hafidh al-iraqi rahimahullah. قال وهذا أدب حسن. Maka ini adalah adab yang baik. أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab ini kepada kita. وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا. Maka dalam hal ini ada kemaslahatan agama kita, dunia kita, akal-akal kita, badan-badan kita, dan ketenangan di dalam hati kita. Fajazahullahu an nasihatihi afdhal ma jaza bihi nabiyya. Maka semoga Allah membalas atas nasihat beliau dengan sebaik-baik balasan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul kiram. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. Bihadhil wasilah. Dengan wasilah ini. An-nafi'ah. Yang bermanfaat. Wal wasiyah. Dan wasiat al-azimah yang agung ini. Wa hadhihi al-kalimah asy-syafiyah al-wafiyah. Dan kalimat yang menenangkan ini dan mencukupi ini. Nastati'u an nus'ida anfusana bima razaqana Allah. Kita akan mampu untuk menjadikan kita merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan rizki kepada kita. Wa nastati'u an nastamti'a bin ni'amil hasilati wal mawjudati wal mutayassirah. Dan kita mampu untuk merasakan kebahagiaan dengan apa yang ada pada diri kita dari nikmat yang Allah berikan. وهي كثيرة جدا لا يمكن عدها وإحصاؤها. Dan hal itu sangatlah banyak yang tidak mungkin bisa untuk dihitung dan dibilang. فيستطيع العبد أن يستشعر نعم الله عليه. Maka seorang hamba mampu untuk menyadari bahwa nikmat Allah atas dirinya sangatlah banyak. وأن يستمتع بما رزقه الله من النعم. Dan dia bisa bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia dari kenikmatan. فيعيش سعيدا مسرورا مرتاح البال. Sehingga dia bisa hidup dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang dan nyaman. وَإِذَا فَقَدْنَا هَذَا الْمَنْهَجِ النَّبَوِيِّ الْعَظِيمِ. Dan apabila hilang dari kita manhaj dan metode nabawi yang agung ini. وَلَمْ نَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُمْ أَقَلُّ حَالًا مِنَّا فِي أَمْرِ الدُّنْيَا. Dan kita tidak melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia. لَنْ نَشْعُرَ بِالنِّعَمِ. Kita tidak akan menyadari betapa besar kenikmatan. Wa idza lam nush'ir anfusana bin ni'am lan nas'ada wa nartah. Dan apabila kita tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut, maka kita tidak akan bisa hidup dengan bahagia. Bal satadhiqu suduruna wa nufusuna wa yatazdadu humumuna wa ghumumuna. Bahkan yang ada akan sempit dada kita dan akan bertambah kesedihan dan kegundahan pada diri kita. Wahina idzin lan najida lil hayati ta'ma wa la lil 'ishati ladzatan. Maka setelah itu seorang tidak akan mendapati di dalam kehidupannya ketenangan dan kenikmatan. Wa li hadza yujadu fin nas. Oleh karena itu didapati pada manusia. Unasun aghna min ghairihim bikathirin. Orang-orang yang jauh lebih kaya dibandingkan orang yang lainnya. Wa indahum min asbabis sa'adatil hissiyatil madiyyati ma laysa 'inda ghairihim. Dan pada dirinya ada sebab-sebab hissi, yaitu harta yang sangat banyak yang tidak ada pada orang lain. Lakinnaka idza nadharta fi halihim wa hayatihim. Namun apabila engkau melihat kepada keadaannya dalam dan kehidupannya. Wa sa'altahum 'an 'ishatihim. وسألتهم عن عيشهم dan engkau bertanya kepadanya tentang kehidupannya. ستجد أنهم في شقاء وتعاسة. Engkau akan mendapati dia dalam keadaan kesengsaraan dan kesempitan. وستجد أن كثيرا منهم لم يشعر بطعم الحياة السعيدة والراحة. Dan kebanyakan dari mereka tidak merasakan kenikmatan kehidupan dan ketenangan. ما السبب؟ Apa sebabnya؟ بسبب عدم تحقق هذه الوسيلة. Karena sebab dia tidak merealisasikan wasilah ini. عدم وجود القناعة والرضا بما قسم الله. Tidak adanya rasa qanaah dan ridha dengan pembagian Allah. عدم الاستمتاع بالنعم الموجودة. Dia tidak bisa bersenang-senang atau dia tidak bersenang-senang dengan nikmat yang ada. يبقى الرجل يتطلع ويرغب ويشتهي ويهوى ويتمنى امورا وامورا. Sehingga dia menjadi seorang yang terus berpikir untuk dan memiliki keinginan-keinginan dan hawa nafsu pada perkara-perkara yang lainnya. تجد المرأة عندها من الثياب والفساتين والملابس والحقائب خزانات. Engkau mendapati misalnya pada seorang wanita dia memiliki pakaian, memiliki perhiasan atau yang semisalnya banyak sekali di lemarinya. وتجدوا عندها من أدوات الزينة. Engkau mendapati dirinya berbagai jenis perhiasan. ومع ذلك هي في شقاء وتعاسة. Bersamaan dengan itu dia dalam keadaan kesedihan dan kesengsaraan. ولا زالت تتنقل من موقع للتسوق إلى موقع للتسوق الإلكتروني والمكاني. Dan dia senantiasa berpindah dari satu pasar ataupun jual beli online yang ini ke yang lain atau di pasar yang ada. Rubbama tashtari al-hidha'a bis-si'rin murtafi'. Dan mungkin dia membeli kaos kaki dengan harga yang mahal. Fa idza wasalat ila al-bait, dan apabila sampai di rumah, lam yu'jibha. Dia tidak menyukainya. Wada'athu janiban. Dia hanya meletakkan di pinggir saja. Wa ishtarat akhar. Kemudian dia beli lagi yang lain. Wa hakadha fi kulli syu'uniha. Dan seperti itu dalam seluruh urusannya. Fala hiya sa'idat bima a'taha Allah. Maka dia tidak berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wala hiya radiyat bima 'indaha minan ni'am. dan dia tidak ridha dengan apa yang ada di sisinya dari berbagai kenikmatan. Qalbuha fi dhiq. Hatinya dalam keadaan sempit. Ainuha fi tatallu'. Matanya senantiasa melihat ke atas. Wa tajiduha ta'rifu jami'al amakin li jami'il marikat. Ta'rifu jami'al mawadhi' li jami'il marikat quality. Maka dia, dan dia mengetahui berbagai jenis apa barang-barang yang berkualitas. Wa ma'a dhalik laysat radiyatan 'an haliha. Namun dia tidak ridha dengan keadaannya. Wa laysat mustaqirratan ma'a zawjiha. Dan dia tidak tenang hidup dengan suaminya. Qad ja'alat ad-dunya akbar hammiha. Dan menjadikan dunia itu adalah cita-cita tertingginya. Laysa haraman 'ala al-mar'ati an tas'a fi ma yastastaqirru bihi hayatuha. Tidaklah sesuatu yang haram bagi seorang wanita dia bersenang-senangan dengan apa yang ada dari kehidupan dunianya. Wa yazidu fi ulfatiha wa sa'adatiha. Dan bertambah yaitu dari kebahagiaan dan kasih sayangnya. Lakinn at-tawassu'a wat-tughyan. Akan tetapi terlalu berluas-luas dan melampaui batas. Alladhi yufqidul mar'a ladzatal hayah wa ta'maha. Yang menjadikan hilang dari seorang wanita kenikmatan hidup. فحال كثير من اصحاب الدنيا maka keadaan mayoritas ashabu dunia اكبر شاهد adalah apa namanya sesuatu yang paling bisa kita saksikan على ان السعاده لا تقاس بالاموال والغنى اكبر شاهد يعني bukti nyata atas الحياه السعاده لا تقاس ليس مقياسا لها الغنى والمال. Bahwasanya itu bukti nyata bahwasanya kebahagiaan itu tidak bisa ditimbang dengan harta. Walaysa al-YouTube huwa miqyasus sa'adah ma narahu min al-mashahir. Tidak pula apa yang ada di dalam YouTube yang dilihat dari kebahagiaan itu adalah sesuatu yang nyata. Sara kathirun minan nasi maftunin. Banyak dari kalangan manusia mereka terfitnah. Bimutaba'ati ma yusamma bil mashahir fil internet. Dengan mengikuti apa yang di namakan sesuatu yang viral yang ada di internet. Yara jawanib yasirah min hayatihim allami'ah. Dia melihat sisi-sisi dari kehidupan. Wa min hayatihin allami'ah. Dari kehidupan yang apa namanya bersenang-senang. Lama'anan sakhifan. Lama'anan tafihan. Sesuatu hidup yakni kehidupan bermewah-mewah. Fayadhunnu hadhihi hiya as-sa'adah. Maka dia menyangka inilah kebahagiaan. Walau kushifa al-ghita' la ra'aita shaqa'an wa ta'asatan wa jahiman. Kalau dia menyingkap dari ghita' ataupun apa penutupnya, apa yang ada di balik itu semua, dia akan melihat kesempitan dan kesedihan serta kesengsaraan. Kathratul mutaba'ati li ha'ula tumridul qulub. Banyak mengikuti hal-hal ini akan mematikan hati. Wa tufsidul buyut. Dan akan merusak rumah-rumah. Fakam min imra'atin taghayyarat 'ala zawjiha. Betapa banyak apa istri berubah kepada suaminya. Wa kathurat talabatuha. Dan banyak keinginannya. Wa sa'at akhlaquha. Dan semakin buruk akhlaknya. Li'annaha tanzuru ila 5 daqa'iq min hayati tilka al-mar'ati as-sakhifati at-tafiha. Karena dia melihat 5 menit saja dari pemandangan yang sesuatu yang bermewah-mewah itu tadi. Allati rubbama auladuha la yarka'una lillahi rak'ah. La yarka'una lillahi rak'ah. Dan bisa jadi anak-anaknya dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Wa hiya qad ja'alat al-maqati'a akbar hammiha. Dan dia menjadikan potongan-potongan video itu adalah sesuatu yang paling penting bagi dia. Wala takadu tatafarragu lidinha wa zawjiha wa baitiha wa abna'iha. Sehingga dia tidak memiliki perhatian kepada rumahnya, keluarganya dan anak-anaknya. Akbaru maqsudin laha fil hayah huwa syuhrah. Tujuan utama dari kehidupannya adalah bisa terkenal. Tadhallu sa'atin tawilah hatta tukhrija maqta'an fi 10 daqa'iq. Dia duduk berusaha berjam-jam dalam waktu yang lama hanya untuk mengeluarkan potongan video yang sedikit ini sebentar. Fata'ti tilka az-zawjatul miskinah. Maka datang apa istri yang miskinah ini. Allati an'ama Allahu 'alaiha bis-salahi wal khairi wal muhafazati 'ala al-ibadati wad-din. Yang Allah menjaganya, yang Allah merahmatinya dengan dia menjaga agamanya, salatnya. Fatanzuru ila hadzal mashhad bi'ijab. Maka dia melihat kepada pemandangan yang menghirankan ini. Inna hadzal hadits ayyuhal ikhwatul kiram. Maka hadis ini wahai saudaraku yang mulia. Ya'ti 'ala hadhihi al-madhahir al-haddamati at-tafihati bil hadmi wal ib'ad. Melihat kepada pemandangan-pemandangan kemewahan ini yaitu untuk menghancurkan prinsip itu. Idza ta'ammalna fi hadzal hadits al-'azhim wa tatbiqnah. Apabila kita memperhatikan hadis ini dan mengikatnya pada diri kita. Wa nadharna ila man huwa aqallu halan minna fid dunya, dan melihat kepada sesuatu yang keadaannya lebih sedikit dibandingkan kita. Sana'lamu ni'amallahi 'alaina. Kita sungguh kita akan mengetahui nikmat Allah atas diri kita. Wa nudriku anna Allah qad faddalana 'ala katsirin min khalqihi tafdhila. Dan kita akan mengetahui bahwasanya Allah telah melebihkan kita di atas orang-orang yang lainnya. Hadzal hadits, maka hadis ini yaj'aluna la nastaqillu ni'matan min ni'amillah wa la nadjaru min halin wa la nashku min naqsin, menjadikan kita tidak merasa apa sedikit bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit atas diri kita. Hadzal haditsul 'azhim yaj'aluna nudriku anna tahqiq as-sa'adati laysa murtabitan bil husul 'ala kulli ma nuridu wa nashtahi wa narghab. Hadis ini menjadikan kita untuk tidak menghukumi bahwasanya kebahagiaan itu kita bisa mewujudkan segala sesuatu yang kita inginkan dan kita lihat. Wa innama yakunu tahqiqus sa'adati bil qurbi min Allah war ridha bima qasama Allah. Dan menjadikan kita bahwa menghukumi kebahagiaan itu dengan seorang dekat kepada Allah. Wa innama yakunu tahqiqus sa'adati bil qana'ati bima a'tana Allah wal istifadati min an-ni'am allati razaqana Allah. Dan bahwasanya mewujudkan kebahagiaan itu dengan memiliki rasa qana'ah dan bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Istafid min an-ni'am al-mawjudah, istamti' bima tamlik min an-ni'am. Ambillah faedah dari kenikmatan yang telah ada dan bersenang-senanglah dengan kenikmatan yang ada. Fima abaha Allah wa fima yurdhi Allah, pada perkara yang Allah perbolehkan dan Allah ridai. Idza tabaqna hadzal hadits wa nadharna ila man hum aqallu minna fi halid dunya, apabila kita mempraktikkan hadis ini dan melihat kepada orang-orang yang di bawah kita dalam perkara dunia. Sana'lamu anna as-sa'adata laysat an namlika akthara mimma yamliku an-nas. Kita akan mengetahui bahwasanya kebahagiaan itu tidak diukur dengan kita memiliki sesuatu melebihi apa yang dimiliki oleh orang lain. Walakinna as-sa'adata an narda akthara mimma yarda an-nas. Akan tetapi sa'adah itu adalah kita memiliki walakinna as-sa'adata an narda akthara mimma yarda an-nas. Akan tetapi kebahagiaan itu kita ridha dengan apa yang ada pada kita melebihi keridhaan yang ada pada manusia. Faqad yakunu 'inda ghairika ni'amun katsira. Bisa jadi pada selainmu memiliki kenikmatan yang banyak. War ridha qalil. Akan tapi ridha dengan kenikmatan itu sedikit. Fayaishu syaqiyan. Sehingga dia hidup dalam keadaan sempit. Wa takunu 'indaka ni'amun qalila. Dan bisa jadi pada dirimu nikmatnya hanya sedikit. Waridhan wa qana'atan kabira. Namun engkau memiliki rasa ridha dan qana'ah yang besar. Fata'ishu sa'idan. Sehingga engkau hidup dalam keadaan bahagia. Mas sabab? Apa sebabnya? An-natijah? Apa hasilnya? As-sa'adatu laysat bi an tamlika akthara mimma yamliku an-nas. Kebahagiaan itu bukan engkau memiliki sesuatu lebih banyak dari apa yang dimiliki orang lain. Walakinna as-sa'adata an tarda wa taqna'a akthara mimma yaqna'u an-nas. Akan tapi kebahagiaan itu engkau merasa ridha dan qana'ah dengan apa yang ada pada dirimu yang engkau miliki melebihi apa keridhaan atau qana'ah yang ada pada orang lain. Unzuru ila man huwa asfalu minkum amrun nabawiyyun yaj'aluka tudrika anna as-sa'adata amrun maysurun liman hassala asbabaha. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian adalah perintah dari Nabi yang dengannya seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Wa laysat amran sa'ban wala mustahilan liman aradaha. Dan ini bukanlah perkara yang sulit bagi seorang yang menginginkan kebahagiaan. As-sa'adatu al-haqiqiyyah, maka kebahagiaan yang hakiki, yuhassiluha afqarun nas, bisa diperoleh oleh orang yang paling fakir sekalipun. Bisababi qurbihim min rabbihim, dikarenakan sebab dia dekat dengan Rabbnya. Wajtima'uhum fi masajidihim, dan dia berkumpul di masjid-masjidnya. Lidzikri rabbihim wa ta'allumi dinihim, untuk berzikir kepada Allah dan mempelajari ilmunya. As-sa'adatul usariyah, maka kebahagiaan keluarga. Yuhassiluha afqarun nas, bisa diperoleh oleh manusia yang fakir sekalipun. Bisababi qurbihim min ahlihim wa auladihim wa banatihim wa zawjatihim, karena kedekatan dia dengan istrinya, dengan anaknya dan keluarganya. Wa tawasuluhum ma'a arhamihim wa aqaribihim wa ta'awunuhum ma'a jiranihim, dan dia senantiasa berhubungan, berkomunikasi dengan kerabatnya, dengan tetangganya. As-sa'adatu aqidatun shadiqah, maka as-sa'adah, kebahagiaan itu adalah akibat yang baik. As-sa'adatu aqidatun khalisah, kebahagiaan adalah akibat dari orang yang ikhlas. Wa husnul dhannin billah, dan husnul dhann, berbaik sangka kepada Allah. Wa tafa'ulun wa intidharul bushra wal khair min Allah. Rasa intidharul bushra wal khair min Allah, rasa optimis dan mengharapkan kabar gembira dari Allah. As-sa'adatu amalun kabir, kebahagiaan adalah angan-angan yang besar. Wa'aqidatun da'imah, dan akibat yang terus menerus. Wa'tiqatun azimatun, dan apa, kepercayaan yang besar. Bi'anna al-yadain allati tarfa'u akuffa al-dhara'ati ila Allah laysat khasiratan wala syaqiyah bi'idhnillah, bahasanya kedua tangan yang dia mengangkatnya dalam keadaan tunduk kepada Allah itu bukanlah sesuatu yang kecil. La budda min khairin wa illam tarahu al-an, mesti dia akan mendapatkan kebaikan walaupun dia tidak melihatnya itu besar. Yukhti'u man dhanna as-sa'adata bil-ghina, maka salah kalau orang menganggap kebahagiaan itu dengan kekayaan. Wa halul aghniya'i akbaru syahidin, dan keadaan orang-orang kaya adalah bukti yang nyata. Aktaruhum, kebanyakan mereka. Fahunaka aghniya' bararah wa atqiya', hunaka aghniya' bararatun wa atqiya', karena di sana ada orang-orang kaya yang mereka adalah orang-orang yang baik dan bertakwa. Yukhti'u man dhanna as-sa'adata tahsulu bis-syuhrati aw al-manasibi aw al-wadha'ifi faqat, salah kalau sa'adah, kebahagiaan itu dihasilkan oleh mereka orang-orang yang terkenal. Yukhti'u man dhanna as-sa'adata tahsulu bit-tawassu'i fil maladhdhati wash-shahawat, salah apabila disangka kebahagiaan itu pada seorang yang berlebih-lebihan dalam bersenang-senang dan bermewah-mewahan. As-sa'adatu an tamtathila syar' Allah, as-sa'adatu an tamtathila syar' Allah, kebahagiaan itu ketika engkau mewujudkan syariat Allah. Imtithalan yaj'aluka tas'adu wa tafrahu bima a'taka Allah wa tastamti'u bima wahabaka Allah, engkau bahagia dengan apa yang Allah berikan dan engkau senang dengan apa yang Allah syariatkan. Wa minha hadha al-hadith al-'azim, unzuru ila man huwa asfalu minkum, di antaranya hadis yang agung ini, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. As-sa'adatu laysat bi an tamlika kull ma tarahu jamilan, kebahagiaan itu bukan diukur dengan engkau memiliki segala sesuatu yang engkau lihat itu baik. Lakinna as-sa'adata an tara anna kull ma tamtalikuhu al-an jamilan, akan tapi kebahagiaan itu engkau melihat segala sesuatu yang engkau miliki itu adalah hal-hal yang baik. وهذا يحتاج الى عيون ترى, maka ini butuh kepada mata-mata yang memandang. وليس كل العيون ترى, dan bukan kepada setiap mata yang melihat. هذا الحديث وانتثاله والسعادة به تحتاج الى عيون ترى, maka hadis ini mewujudkannya butuh kepada mata-mata yang melihat. ولكن المشكلة أنه ليس كل العيون ترى, akan tetapi permasalahannya tidak setiap mata itu mereka mau memperhatikan. بدليل, dengan dalil. أن عيونك ترى سعادة مع غيرك, dengan dalil bahwa apa, matamu itu melihat kebahagiaan itu pada orang lain. وغيرك يرى سعادة معك أنت لا تراها, dan orang lain melihat kebahagiaan ada pada dirimu dalam keadaan engkau tidak melihatnya. Ainal mushkilah ayyuhal ikhwah, ainal mushkilah, di mana permasalahannya? An-nadhara as-sauda, yaitu pandangan yang hitam. Ta'rifun an-nadhara as-sauda, kacamata hitam. yara kulla syai'in aswad, melihat segala sesuatu itu hitam. Kaifa sayastamtu bi hayatih, bagaimana seorang bisa melihat pemandangan indah? Zawjatuhu al-muhajjabah, istrinya berhijab. At-ta'i'ah, orang yang taat. As-sakinah fi baitiha, al-qarrah fi baitiha, orang yang tenang dan senantiasa tinggal di rumah. Idza qassarat fi haqqihi qalilan bi inshighaliha fi ilmin aw tarbiyatin aw islahin aw tartibi baitin ghadib. Apabila istrinya melakukan kesalahan atau padanya ada kekurangan baik dalam perkara ilmu, ketaatan atau semisalnya, dia langsung marah. Kaifa sayas'ad? Kaifa sayas'ad hadha? Bagaimana dia akan bertanya tentang ini? Naqul lahu ta'al. Maka kita katakan, kemari. Na'khudhu ila Indomaret aw Maxi. Kita bawa dia ke Indomaret atau ke Maxi. As-sa'a as-sadisa sabahan. Jam 6 pagi. Naqul ha'ula'i an-nisa' kulluhunna yadhhabna lil'amal lil'iktisab wa la yarji'na illa fil maghrib. Mereka ini para wanita, mereka keluar untuk bekerja dalam keadaan mereka tidak berhijab. Nisf sa'a inshaghalat 'anka taghrab. Setengah jam kemudian engkau yaghrab li'annaha munshaghila nisf sa'a mathalan anhu fi syu'unil bayt. Engkau marah dalam keadaan mungkin dia, istrimu, sibuk setengah jam dalam menyiapkan apa yang ada di rumah. Wadih? Jelas. Tilka zawjaha allati idza ghaba zawjuha ba'da al-isha li darsin aw huduri muhadharatin aw khidmati akhin aw jalsatin ma'a ikhwatin fudala taghdhab li'annahu ta'akhkhar. Maka wanita yang ada di rumah, ya, ketika بعض النساء إذا غاب زوجها بعد العشاء مثلا في درس أو دورة أو لقاء أخوي أو مساعدة أخ غضبت لماذا تأخر. Seorang wanita atau sebagian para wanita ketika melihat istri atau ketika melihat suaminya apa terlambat pulang karena menghadiri pelajaran, atau dia ada pertemuan dengan saudara-saudaranya, atau dia membantu saudaranya kemudian dia terlambat pulang, istrinya kemudian apa, marah. La nastati' an na'khudha ila Maxi hadhihi al-mar'ah. Maka kita enggak bisa bawa wanita ini ke Maxi. Lakun naqulu laha wa hiya fi baitiha fakkiri wa ta'ammali fi hali katirin min al-azwaj ba'da al-isha' tabda'u hayatuhum الفاحشه البذيئه المليئه بالمنكرات بانواعها. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita katakan kepada wanita yang seperti ini, lihatlah dan pikirkanlah kepada orang-orang yang di luar sana, para suami yang kehidupannya setelah isya dalam keadaan mereka bersenang-senang, dalam keadaan mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. ولا يرجع إليها إلا وهي نائمة في منتصف الليل وهو ملطخ بالمعاصي والأوزار والأغذار. Kemudian suaminya ini atau sang suami pulang, tidaklah pulang kecuali setelah tengah malam dalam keadaan dia baru saja melakukan berbagai kemaksiatan dan keburukan. أيها الإخوة الكرام. Maka wahai saudara-saudaraku yang mulia. السعادة موجودة في بيوتنا. Kebahagiaan itu ada pada rumah-rumah kita. وفي طريقنا pada jalan kita, وفي مساجدنا di masjid-masjid kita, ومع إخواننا bersama dengan إخوان. السعادة موجودة في تلك التفاصيل والأمور الصغيرة التي لا نلتفت إليها ولا نتأمل فيها. Kebahagiaan itu ada pada perkara-perkara yang kecil yang terkadang kita tidak menolehnya, tidak memikirkannya atau tidak melihatnya. إنك عندما تشرب كوبا من القهوة أو الشاي في بيتك باستمتاع أو مع إخوانك في الأعلى مثلا بدون موسيقى ولا مناظر سيئة خاطئة نعمة عظيمة. Ketika engkau minum satu gelas kopi atau segelas teh di rumahmu, atau engkau minum di misalkan di atas, ya, dalam keadaan tidak ada musik padanya, engkau berkumpul dengan saudara-saudaramu, ini adalah nikmat yang besar. بعضهم سيقول هذا دعاية وإعلان لأبي لطفي. Sebagian mungkin akan mengira oh ini ada iklan promosi untuk tempatnya Abu Lutfi. Insyaallah huwa yursil ilayya turmus jaizah. Insyaallah. Mudah-mudahan beliau, mungkin dia akan mengirim apa, satu termos sebagai hadiah. Endorse. تبادل الحديث مع من تحب بعيد عن مناظر السوء هذه نعمة عظيمة. Maka seorang bisa berbincang-bincang, bisa mengobrol dengan saudaranya tanpa melihat sesuatu yang buruk, pemandangan yang buruk. Ya, ini adalah kenikmatan yang besar. هذه المنازل وهذا المسجد المحاط بسياج يجمع آباء وإخوة فضلاء والله إنها من أعظم النعم. Rumah-rumah ini dan masjid ini yang dikelilingi oleh para ikhwah, para al-aba yang fudala, yang utama, sungguh ini adalah kenikmatan yang besar. Idhab ila al-mustashfayat. Idhab ila al-mustashfayat. Coba engkau pergi ke rumah sakit. Litanzura kaifa yatasara'u unasun ma'a corona. Bagaimana engkau melihat engkau melihat manusia, mereka banyak sibuk dengan corona. Yara al-mauta fi yawmihi marratin wa marrat. Dia melihat seakan-akan kematian itu ada di hari itu. Idhhab ila al-mustashfa li tara unas qad quti'at aydihim wa arjuluhum bisabab al-hawadith. Coba pergi ke rumah sakit, engkau melihat ada orang-orang yang terpotong tangannya atau kakinya karena sebab kecelakaan atau yang semisalnya. Idhhab ila as-sujun li tara unasan lahum sanawat lam yakhruju wa yara asy-syams. Coba engkau bayangkan pergi ke penjara, di sana ada orang-orang yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak keluar darinya. Hatta ta'rif ni'matallahi 'alaika. Hatta na'rif ni'matallahi 'alaina. Sehingga kita bisa menyadari dan mengetahui nikmat Allah atas kita. Akhil karim, wahai saudaraku yang mulia. Inna tilkal hayah allati tadhunnuha qasiyatan wa mariratan 'alaika. Bahwasanya kehidupan itu yang kau melihat padanya ada banyak kekurangan. Yujadu ashkhasun yarawnaha hulman wa yatamannawnaha. Engkau melihat orang lain itu berangan-angan bahwasanya ini adalah kehidupan yang bahagia. Wa yawadduna an tatahaqqaqa lahum. Wa yawadduna an tatahaqqaqa lahum hadhihi alhayah allati taraha qasiyah. Dan engkau melihat orang-orang yang berada di bawah itu berangan-angan untuk mendapatkan apa yang engkau miliki. Inna ba'd al-aghniya, sesungguhnya sebagian orang kaya. Law ya'rifuna hayatakum ma fiha min khairin wa sa'adah. Andaikan mereka melihat kehidupan antum dan bagaimana kebahagiaan yang ada pada antum. Labadzalu lakum al-amwal litu'tuhum hadhihi as-sa'adah. Mereka akan memberikan hartanya untuk menukarnya dengan kebahagiaan yang ada pada diri antum. Waqad qalaha ba'd as-salaf. Dan sungguh telah disebutkan oleh sebagian salaf. Law ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min al-khair was-sa'adah lajaladuna 'alayha bis-suyuf. Andaikan para raja, para anak-anak raja mengetahui apa yang kita sedang berada di atasnya dari kebaikan dan kebahagiaan, sungguh mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedangnya. Nas'alullaha bimannihi wa karamih. Maka kita meminta kepada Allah dengan karunia dan kedermawanannya. Wujudihi wa ihsanih. Dengan kedermawanan dan kebaikannya. An yu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Agar menolong kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya dan memperbaiki peribadatan kepadanya. Wa an yuqanni'ana bima qasama lana. Dan agar menjadikan kita memiliki rasa qanaah terhadap apa yang Allah bagikan atas kita. Wa an yarzuqana as-sa'adata wa wasailaha. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan dan sebab-sebab yang bisa mendatangkannya. Wa yujannibana asy-syaqawata wa kulla sababin yushqina. Dan menjauhkan dari kita kesengsaraan dan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepadanya. Nas'alullaha bimannihi wa karamih. Maka kita meminta kepada Allah dengan keutamaan dan kemuliaannya. An yaftaha basairana wa an yaftaha basarana wa basairana 'ala an-ni'am. Agar bisa melihat, agar bisa membuka mata kami dan mata-mata kita semuanya atas nikmat Allah yang banyak. Allati ghafalna 'anha wa lam nu'addi syukraha. Yang kita banyak melalaikannya dan belum menunaikan syukurnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.